إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين آمين آمين يا رب العالمين. Masuk bab berikutnya, babu man ata'al ulama wal umara. Man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah au tahlili ma harramahullahu faqad ittakhadahum arbaban. Yaitu bab, barang siapa yang mentaati ulama dan umara dalam menghalalkan, dalam pengharaman apa yang Allah haramkan. Allah halalkan, ulama, umara menghalalkan, tetap ditaatin. Atau dalam penghalalan, ulama, umara menghalalkan, padahal Allah mengharamkan. Faqad ittakhadahum arbaban min dunillah. Berarti dia ini telah menjadikan ulama dan umara tersebut Tuhan selain Allah. Inilah yang disebut dengan mempertuhankan ulama dan umara. Benar, Allah Ta'ala berfirman, atiyallahu ati rasul wa ulil amri minkum. Namun ketaatan kepada ulil amri itu dalam ketaatan kepada Allah. Makanya Allah sebutkan yang pertama, atiyallahu wa atiur rasul. Ya, siapa itu ulil amri? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan hanyalah ulama. Ya. Ibnu Abbas mengatakan tafsir wa ulil amri minkum, siapa itu ulil amri, kata Ibnu Abbas, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Jarir. Ya. Juga disebutkan dari Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim, dan juga Imam Hakim menyebutkan dalam kitab Al-Mustadrak, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, siapa itu ulil amri? Ahlul fikih wad din. Itu ulama, ahli fikih dan ahli agama. Ini juga yang dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini pula yang dikatakan oleh Mujahid atau ya, Al-Hasan Al-Basri, Abu Aliyah wa ghairuhu minas salaf, dan selainnya dari kalangan salaf. Jadi tafsir ulil amri itu enggak mutlak ula umara. Justru para salaf banyak menafsirkan ulil amri itu adalah ulama. Namun kalau ditafsirkan umara juga benar. Makanya dalam kitab Fathul Hamid, ini saya kutip, Fathul Hamid syarah, ya, Fathul Majid, ini buku yang mantap ini dalam syarah kitab Tauhid, disebutkan, ya, qala al-mufassiruna fil ayah qawlain, qila al-ulama wa qila al-umara wal qawlan sahihan. Para ulama ahli tafsir mentafsirkan dalam ayat wa ulil amri minkum, ulil amri itu ada yang mengatakan ulama dan ada yang mengatakan umara. Falamma ra'an nas al-umara juhalan bil ahkami syar'iyyah min al-kitabi wa sunnah khassu bidzalikal ulama. Maka tatkala kaum muslimin, ya, para ulama apa tatkala kaum muslimin melihat para umara-nya itu ternyata orang-orang bodoh terhadap hukum syar'i, ma terhadap hukum syar'i dari Al-Qur'an dan sunnah, maka para ulama kaum muslimin memandang yang umara yang ulil amri itu adalah khusus untuk ulama. Wa qad sarraha al-ulama radhiyallahu ta'ala anhum annahu la yajuz amiru ghairi alim illa li daruratin wa hajatin yuqallidu fiha ahlul ilm. Ya. Bahkan para ulama telah menjelaskan dengan gamblang bahwa tidak boleh, ya, ada amir selain dari alim. Ya, ulil amri itu selain dari orang alim. Ya, kecuali karena darurat dan hajat. Ya, karena darurat dan hajat. Tapi barakallahu fikum. Kalau umaroknya itu ternyata orang-orang bodoh dari terhadap Quran dan sunnah, bahkan menentang Quran dan sunnah, maka para ulama mengkhususkan yang namanya ulil amri itu hanya pada ulama. Paham sini? Nah, ini jangan sampai kita ini gulu terhadap ulama dan umar. Ya, lihat itu, baca keterangan dari Syekh bin Bas. Ya, silakan dibaca sini. Ya, baca sini Fikri. Fadal. فواجب على أهل العلم والإيمان أن يعظموا أمر الله ونهيه وأن يحلوا ما أحل الله وأن يحرموا ما حرم الله ورسوله وأن لا يطيعوا أمر أحد في خلاف ذلك فطاعة إنما تكون في المعروف فطاعتهم في خلاف شرع الله حرام ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا يطيع والده أو ولده أو زوجه في خلاف الشرع من الحل والحرمة وطاعتهم فيما يخالف الشرع هو اتخاذهم آلهة من دون الله كما سيأتي إن شاء الله. نعم. Ya, terjemahkan di sini. Ya, Nugraha. Sudah. Berkata Syirulas, Imam Bukhara. Maka musonif, maka mualif di sini yaitu Syekh Muhammad Wahab. Beliau hendak memberikan penjelasan di bab ini akan penting akan perrealisasian tauhid. Baik, akan perrealisasian tauhid. Karena namanya ketaatan itu namanya ta'ah min anwa'il ibadah. Namanya at-ta'ah itu adalah min anwa'il ibadah. Paham ke sini? Itu salah satu jenis ibadah yang namanya ketaatan. Oleh karena itu di bab ini ya, Musannif Ibnu Muhammad bin Abdul Wahab Al-Imam memberikan tanbih peringatan akan wujud, akan wajibnya mengkhususkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan tersebut. Tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk yang boleh ditaati kecuali mentaatinya itu dalam keadaan bukan bermaksiat. Ya, dalam bermaksiat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab beliau Al-Musawadah fi Usul Fiqh mengatakan bahwasanya apa itu namanya ta'ah? Ta'ah itu muwafaqatul iradah. Ya, muwafaqatul iradah. Ya. Menyetujui keinginan dari yang memerintahkan. Kalau yang memerintahkan itu memerintahkan suatu perintah, kita menyetujuinya, itu namanya ta'ah, ketaatan. Dan ketaatan kepada yang memerintahkan tadi, itu diperbolehkan hanya dalam sesuatu hal yang tidak ada kemaksiatan kepada Allah. Makanya Nabi memberikan tanbih di sini peringatan, la ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk yang di situ ternyata isi konten ketaatan tersebut bermaksiat kepada Allah sang pencipta al-Khaliq. Innama ta'atu fil ma'ruf. Nabi membatasi ketaatan itu hanya pada yang ma'ruf. Paham sini? Nah, di sini dikhususkan lagi man ata'al ulama al-wal umara fit tahrim ma ahallallah. Karena yang namanya tahlil penghalalan wa tahrim pengharaman itu hak Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tidak boleh disekutukan oleh siapapun dalam hal ini. Ya. Maka siapa yang menghalalkan, mengharamkan tanpa dalil dari Quran dan Sunnah, berarti dia telah menjadikan diri dia sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dia kan ini menjadikan diri dia sekutu bagi Allah. Ya, dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, berarti dia menjadikan diri dia sekutu bagi Allah. Siapa yang mentaati dia, berarti dia telah berbuat syirik pada Allah dalam hal ketaatan. Karena ketaatan itu adalah ibadah. Paham ke sini? Gak boleh ditaatin semua hal yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Jangan kayak orang-orang bodoh ya, yang bilang ulil amri gak mengatakan Ahok tidak mencari. Untuk orang kayak begitu, iya dan billah. Ya, yang kayak begini nih yang merusak. Ya, yang merusak. Ya, ngaku-ngaku salafi itu kan ngaku aja, mendaku aja. Bukan salafi yang kayak gitu. Ya, makanya dengan perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Terus? Dan juga berwaspada dari taklid mengikuti para syekh, para masyekh, para umaro. Nah, para masyekh maksudnya para ulama dan umaro, pemimpin. Fima? Untuk di dalam dalam hal menyelisihi syariat Allah. Taib barakallahu fi. Dalam hal yang menyelisihi ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti ulama dan umara hukum asalnya itu ya boleh selama tidak menyelisihi Quran dan sunnah. Allah perintahkan pada kita, fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama kalau kita enggak tahu. Nah, tapi kalau sudah menyelisihi Quran dan sunnah itu enggak boleh. Ya, barakallahu fikum. Terus lanjut, yaitu taklid buta. Nah, taklid a'ma, taklid buta. Kalau taklid melek boleh enggak? Hah? Yang haram itu kan taklid buta. Kalau taklid melek? Hah? Saya tanya sini Nugraha, kalau taklid melek gimana? Boleh enggak? Boleh. Hah? Boleh. Taklid melek, melek apa tuh? Taklid tabu. Itu enggak ada istilah aja. Istilah kita aja. Taklid buta itu ya jadi bahasa kita ya. Dia itu fanatik. Enggak peduli mau diajak ke kiri kanan, enggak peduli. Pokoknya ini udah jelas apa yang diikuti. Ya, yang diikuti syekh, yang diikuti adalah kiai. Ya enggak peduli. Nah, kalau taklid melek itu mungkin ngikutin taklid. Ya boleh taklid dalam masalah furu'. Namun dikasih tahu, maaf itu menyimpang dari Quran dan Sunnah. Oh gitu ya? Oh ya sudah. Jelas-jelas ini menyisih Quran dan Sunnah. Oh ya sudah. Yang tidak ada perdebatan di dalamnya. Paham ke sini? Yang tidak ada perdebatan di dalamnya. Oh sudah, enggak boleh taat. Ya, kecuali ada perdebatan di dalamnya. Maaf itu menyisih Quran dan Sunnah. Qurannya gimana? Ayatnya begini, hadisnya begini. Itu kan pemahaman kamu, pemahaman dia enggak begitu. Dia juga tahu hadisnya, beda lagi. Paham enggak sih? Nah, ini namanya khilaf sa'iq. Ya. Pada masalah khilaf sa'iq itu enggak apa-apa kita ikutin masyayikh, ulama, ya. Kalaupun khilaf, ya ulah ini khilaf sa'iq, khilaf yang diperbolehkan. Yang enggak boleh itu khilaf ghairu sa'iq. Yang enggak diperbolehkan khilaf. Semisal apa? Ustadznya, syekhnya mengajak ke kubur. Ngapain ke kuburan wali? Ya, berdoa kepada makam wali. Ya, kita katakan itu enggak boleh. Ayatnya begini, hadisnya begini, hardikan para ulama begini. Ya, oh boleh kok menurut dia. Oh itu enggak boleh, ini namanya taklid a'ma. Ini khilafiyah, enggak ada khilafiyah kayak begini. Enak aja khilafiyah kayak begini. Ya. Terus lanjut Nugraha. Maka wajib adalah bagi ahli ilmu, orang yang berilmu dan orang yang beriman, agar mereka mengagungkan perintah Allah, larangannya. Baik. Terus? Dan agar mereka menghalalkan apa yang Allah halalkan, dan mereka mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Baik. Terus? Dan agar mereka tidak mentaati perintah seorang pun. Untuk menyelisihi syariat. Yang di situ menyelisihi perintah syariat. Nah. Terus? Maka ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf. Perkara yang ma'ruf yang selaras dengan syariat. Terus? Maka ketaatan kepada mereka untuk menyelisihi kepada mereka pada ulama dan umara. Ya. Terus? Untuk menyelisihi syariat. Yang di situ menyelisihi syariat Allah. Yang di situ menyelisih syariat Allah maka haram. Maka hukumnya adalah haram. Tidak boleh ya. Taib. Ya. Misalkan umara memerintahkan dan mereka sudah memerintahkan atau menganjurkan untuk kita mengucapkan salam lintas agama, ini salam kekufuran. Kalau kita di forum jangan assalamualaikum aja. Ya. Pertama mereka bilang ya, salam Pancasila, enggak boleh ini. Apaan itu salam Pancasila? Enggak ada itu, kita remek-remek kayak gitu. Nah, terus mereka ganti. Ya, selama Pancasila mesti ada gayanya lagi, diperagai nama nenek-nenek Megawati. Nah, apa gimana gayanya? Siapa mesti hafal? Hah? Gayanya ya. Jijik ingat gayanya gitu. Kayak banci gitu. Yes. Salam Pancasila, apat kayak begitu. Ya, terus mereka rubah lagi, salam lintas agama. Assalamualaikum, salam, om swastiastu, namo buddhaya. Iya dan bila ini kekufuran, kemurtatan kalau tahu maknanya masih diikutin. Om swastiastu itu minta perlindungan kepada Trimurti, tiga dewa. Namo buddhaya itu pujian terhadap Buddha, Siddhartha Gautama, Togut. Berhala yang disebut orang Buddha. Namo buddhaya, terpujilah Buddha. Kalau kita udah tahu kayak gitu, masih ngucapin juga, kufur, murtad, bahaya kayak begitu. Ini yang kayak gini-gini, perintah Umaro itu wajib diinjek-injek perintahnya. Diinjek-injek, kalau dia nulis dalam sebuah maklumat, maklumatnya dirobek-robek, dibakar. Ya, dibuang ke got. Gak boleh ditaatin secuil pun, gak ada. Gak boleh kayak begini. Dan mereka sudah perintahkan kan? Ini bukan sekedar contoh ini memang kita langsung praktek. Yang kayak begitu gak boleh. Kita ucapkan kalau ketemu sesama muslim, salam. Alaman Arab tahu, alaman lam ta'rif. Kepada orang yang Anda kenal, maupun yang Anda tidak kenal, namun Anda tahu dia muslim. Kecuali nampak kekafirannya pakai salib, baru gak boleh. La tabda'u bil yahud wal nasara bisalam. Gak boleh. Gak boleh memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Kecuali dia pakai salib, baru. Ya, kita enggak boleh. Tapi kalau secara umum hukum asal orang Indonesia ini kan mayoritas Islam. Selama enggak nampak kekafiran, ya udah kita ucapin salam. Enggak kenal sekalipun. Ya. Alaman arafta wa alaman lam ta'rif. Kalau sekarang enggak juga. Kita ngucap salam kepada hanya yang dikenal. Bahkan yang semanhaj. Nah, ini ikhwan kita bukan. Lah ikhwan lah orang jenggotan masa akhwat. Ya ikhwan, maksudnya akhwat. Enggak maksudnya ikhwan sepengajiannya. Lu kok ikhwan dibatasi sepengajian? Ikhwan itu se-Islam. Innamal mu'minuna ikhwa. Itu bid'ah baru itu. Ya, bid'ah dari karangan juhala yang sok-sokan kayak begitu. Ya, kalau orang udah jenggot, pakai koko, pakai cingkrang, ikhwah lah. Masa akhwat? Mana ada akhwat kayak begitu? Siapa yang mau nazar? Kalau akhwat kayak begitu, hah? Siapa yang mau nazar? Ya. Ada tuh akhwat cingkrang, lu cingkrang. Jenggotan, ogah. Siap jadi pos 4, bodo amat. Bahaya itu. Hah? Ya. Nah, itu ngeri kayak begitu. Ya ikhwan lah. Maka semua muslim itu kita ucapkan salam. Alaman arabta wa alaman lam ta'rif. Pada yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Taibarakallahu fikum. Ya, kita ucapkan salam. Jangan namo buddhaya, som swastiastu, itu kekufuran itu. Kekufuran. Kita taatin, berarti kita jadi hamba si togut tadi. Ya, hamba dia. Hamba dia, kita taatin. Kita taatin dia. Oh, ini instruksi. Instruksi siapa? Instruksi kepala BPIP. Instruksi Dewan Pembina BPIP. Peduli amat. Ya. Instruksi kayak begitu. Gak boleh ditaatin. Ya. Itu semuanya. Kalau kita taatin, kita jadi hamba dia. Kufur. Itu syirik. Ini gak benar ini. Kufurnya dobel-dobel tuh. Udah kufurnya ucapannya kayak begitu lagi. Hah? Syirik to'ah. Iya dan billah. Nah, ini lengkap semuanya. Gak boleh. Kayak begitu. Mana lagi tadi Nugraha yang belum diterjemahin? Ya. Terus lanjut. Maka gak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang khalik. Maka gak boleh mentaati orang tua, bapak, atau anaknya, atau istrinya. Pasangan. Pasangannya. Dalam rangka menyisi syariat. Dalam rangka menyisi syariat. Istrinya lagi hamil. Ya, kayak Nugraha istrinya hamil misalkan. Ngidam mangga. Mangga colongan. Gak mau mangga beli. Mangganya mesti colongan. Ini gak boleh ditaatin. Ini beli, ya gak mau beli yang nyolong. Mesti nyolong. Ah, itu gak boleh ditaatin. Ya, taib. Terus lanjut nugraha. Ya, ini istri antum ngidam kan nugraha lagi ambil gini? Udah enggak, kemarin ngidam apaan? S buah. S buah, gampang. Suruh Raymond aja beli, pun beli. Lanjut, negara. Perbedaan itu berupa penghalalan dan pengharaman. Terus? Maka ketaatan kepada mereka dalam rangka dalam kadar menyelisi syariat ini adalah bentuk menjadikan mereka sebagai sesembahan selain Allah. Taib, sesembahan selain Allah, Tuhan selain Allah. Ya, karena mentaati ulama dan umara semisal perkara ini itu adalah syirik. Ya, dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya itu syirik. Syiriknya syirik apa? Syirik akbar. Ini diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan di kitab beliau Iyanatul Mustafid. Karena syirik to'ah tersebut adalah syirik akbar. Yukhriju minal millah, yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya. Walaupun yang mentaatinya tadi tahu, oh ini kan, ini haram nih. Udahlah, gak apa-apalah, saya taatin. Misal Umaro memerintahkan suatu perintah maksiat, kayak tadi. Kalau salam buka dengan lintas agama. Dia tahu, ini haram. Ya. Dia mengakui dia salah. Ya, namun dia mentaatinya ya karena keinginan dunia, ingin dianggap, dan seterusnya. Ya. Gimana ini? Ini tetap syirik. Namun syiriknya syirik apa? Kalau tetap mengakui, ini kata Syekh Shalih Fauzan di Iyanatul Mustafid di jilid 2 halaman 145 yang saya punya. Syiriknya syirik asghar. Wa in kana alladhi ata'ahum ya'taqidu anna hadha haramun wa ya'tarifu anna hadha qata'un walakinahu ata'ahum li hawa fi nafsihi aw raghbatan fi nafsihi ma'tirafihi bil ma'siyati fa hadha syirkun asgharu. Ya, kalau dia ngaku ini salah, ini keliru, ini syirik asghar, selama bukan ketaatannya tersebut kekufuran. Kayak tadi, misalkan istrinya bilang, saya ngidam mangga colongan, ini haram, oh gak mau abang, pokoknya saya kalau gak ini saya gak mau makan, haram deh. Ya, akhirnya dia nyolong mangga colongan buat sang istri tersayang. Nah, ini suami bodoh ini. Hah? Suami bodoh ini. Ya, mesti kawin lagi lah kalau begitu. Biar gak bisa dibodoh-bodohin lagi. Nah ini syirik asghar. Tapi kalau mentaati umara dalam hal, ayo silak pakai lintas agama, walaupun dia ngakuin, oh ini haram nih, dia kufur juga. Ya, dia kufur juga. Paham gak sini? Karena kekufuran kayak begini, kalimat kufur itu kan kalimat kufur. Nama budaya. Ya, Om Swastiastu. Itu minta perlindungan kepada Trimurti, Dewa, tiga. Nama budaya, memuji Togut, Siddhartha Gautama, Buddha. Berhala, Buddha. Dia boleh mengucapkannya. Bukan boleh ya. Artinya tidak dihukumi kafir. Itu kalau dia punya uzur, satu-satunya uzur apa? Mukroh, dipaksa. Ini kan gak dipaksa. Ini instruksi presiden, instruksi ketua BPIP. Peduli amat. Mau instruksi-instruksi mana kek. Kita kan gak dipaksa. Kalau kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditegur sama atasan. Kok gak lintas agama? Keyakinan saya begitu, Pak. Oh kalau gitu kamu saya pecat. Nah ini kan dipecat bukan udur. Hah? Emangnya kalau dipecat kita langsung mati gitu? Enggak kan? Kamu saya itu apa namanya? Mutasi. Kamu saya turunin jabatannya. Kamu saya penjara. Lo kan enggak? Enggak mati dia. Baru diancam digertak gitu aja. Ya, enggak mati. Nah, itu bukan udur. Paham sini? Kapan itu yang jadi syirik asghar? Kalau itu maksiat. Tapi kalau kekufuran dia tetap taatin, dia kufur. Paham sini ya? Ya. Taibar kalau fikum. Ini penting ini tafsirnya dari Syekh Shalih Fauzan. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, wa in kana ata'ahum wa huwa la ya'lamu annahum khalaqu syar' Allah. Nah, jika ya, walaupun orang tadi mentaati pemimpin tadi, dalam keadaan dia enggak tahu itu ternyata perintah pemimpin menyelisih syariat. Bal dhanna annahum ala haq. Nah, jika seperti ini dan dia menyangka oh ini benar ini, fahada ma'dzurun. Ya, maka yang seperti ini ma'dzur. Tapi dalam bukan dalam perkara usuluddin. Yang ma'lum minaddin bidarurah. Dia menyangka itu boleh. Misalkan dia bilang begini kata pemimpinnya. Ya, atau kata istrinya, ya. Perintah-perintah yang dia enggak tahu dia pikir ini benar. Ya, dia taatin juga, misalkan dia disuruh sama pemerintah. Ya, disuruh sama atasannya. Ayo kamu ya itu bayar ke pihak sana, pelicin. Ya. Pelicin. Ini bukannya sogok, Pak. Oh, bukan sogok. Itu kita kasih hadiah aja. Padahal itu riswah. Dia enggak tahu, dia pikir, "Oh, iya benar kali ya." Ah, itu ma'dzur. Ma'dzur. Ya, paham enggak sini? Tapi enggak ada udzur kalau dikatakan om swastiastu. Tahu enggak artinya om swastiastu? Tahu apa? Ya, meminta perlindungan kepada Trimurti. Loh, kok kamu tetap ucapin? Enggak apa-apa kok. Ini kan cuma ucapan aja. Nah, dia enggak tahu. Ah, ini enggak boleh dia enggak tahu. Ini perkara ma'lum minaddin bidarurah. Paham enggak sini? Ya, terus lanjut berikutnya. Dibaca hadis pertama. Saya akan bacakan sedikit keterangan dari Syekhul Islam ya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan ya, mengenai keadaan ulama'nya, ulama' yang memerintahkan, ulama' yang memberikan instruksi kepada umat. Ternyata ulama'nya itu keliru. Ya, dalam perkara fikih ya. Qad yakunu hadha muta'awwilan fi hadha asy-syar'i fayughfar lahu li ajli ta'wilihi idza kana mujtahidan al-ijtihad alladhi yu'fa 'anhu ma'ahu 'anil khata'. Ya, terkadang ulama tadi dia ketika keliru dia salah dalam mentakwil. Dalam syariat yang dimaafkan dengan takwil karena dia seorang mujtahid. Ya, dia pun berijtihad. Ya, yang dia dimaafkan dengan kekeliruannya tadi. Wa yusabu aidan 'ala ijtihadi. Dia diberi pahala. Ya, berdasarkan hadis idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajrun wa idza akhta falahu ajrun. Walakin la yajuz ittiba'uhu fi dzalik. Namun enggak boleh diikutin. Wa kama la yajuz ittiba'u sa'iri man qala aw amila qawlan aw amalan qad 'alima shawab fi khilafihi. Na'udzubillah minal a'ma wal khitlan. Ya, sebagaimana enggak boleh mengikuti siapa saja yang berkata atau beramal suatu ucapan atau perbuatan ya yang telah jelas kebenarannya itu ternyata menyelisihi ucapan atau amalan tersebut. Na'udzubillah dari taklid a'ma. Ini yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, terus lanjut dibaca hadisnya di situ ya dan ayat nanti dibaca syarahnya. Fadl dibaca di sini. Ya. Siapa? Si Zaki. قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وتقولون يوشك يقرب حجارة من طيب تعال dulu ini dulu kita bahas dulu artikan dulu berkata ya kalau berkata terjemahkan qala ibn Abbas kata ibn Abbas aku khawatir ada turun kepada kalian itu batu dari langit. Maka aku katakan kepada kalian, kepada sahabat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalian berkata Tapi malah kalian mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Malah kalian mengatakan tapi kata Abu Bakar dan Umar begini begitu. Ya. Jadi Ibn Abbas ini kronologisnya, ya ini asbabul wurud. Kronologis hadis ini atau riwayat ini Ibnu Abbas mengatakan tamat ta'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu hajinya itu haji tamattu. Ya, haji tamattu. Baik, maka Ibnu Abbas menganjurkan agar orang-orang hajinya haji tamattu karena Rasul demikian. Ya. Kemudian tiba-tiba Urwah bin Az-Zubair mengatakan nah Abu Bakar dan Umar anil mut'ati. Tapi Abu Bakar dan Umar ya, melarang haji tamattu. Yang dianjurkan adalah haji ifrad. Ya. Ibn Abbas marah, kata Ibn Abbas. Ya, kata Ibnu Abbas, arahum sayahlikun. Ya, saya pikir mereka ini akan binasa. Ibnu Abbas kemudian mengatakan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Ya, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir akan turun batu kepada kalian dari langit. Azab. Saya mengatakan Rasulullah SAW bersabda begini, kamu malah mengatakan begitu. Tapi kamu kalian malah mengatakan, tapi kata Abu Bakar, tapi kata Ibnu Umar, tapi kata Abu Bakar, tapi kata Umar, begini, beda. Maka hadis ini menunjukkan haramnya mentaati ulama dan umara yang menyelisihi petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan hal ini kalau tetap diselisihi, ini akan dikhawatirkan datangnya ukubah. Ya, terus baca syarahnya Zaki. يقرب حجارة من السماء وعيد لهم بعقوبتي المعنى احتج عليكم في المسألة بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم فتغالبون وتردون علي بخلاف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر فهذا يدل على أنه لا يجوز مخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولو قال أبو بكر وعمر وهم خير الناس بعد الأنبياء فمن دونه من باب أولى ألا يطاعوا فيما يخالف الشرع وهذا حث من ابن عباس على اتباع الشرع والحذر من تعظيم الرجال bima yukhalifu asy-syar'a. Terjemahkan di sini. Amar, terjemahin Amar. Syekh Ibnu Nas rahimahullah mengatakan dalam ketika syarah hadis ini, yushiku artinya yaqrub, dekat, hampir. Yaqrubu itu artinya hampir-hampir atau maknanya juga yusri. Ya. Yusri. Ini bisa cepat dengan segera turun kepada kalian. Terus hijaratun minas sama yaitu adalah wa'id, ancaman, hukuman. Batu dari langit maksudnya ancaman. Ancaman untuk mereka yaitu dengan hukuman turunnya batu dari langit. Kemudian makna yang setelahnya ahtaju yaitu Ibnu Abbas menolak bagi ahtaju maknanya aku luqala Rasulullah wa taquluna Abu Bakar Umar maksudnya apa ahtaju? Aku menolak ahtaju alaikum. Aku berargumentasi mematahkan argumentasi kalian. Gitu. Aku mematahkan argumentasi kalian dalam permasalahan syariat Allah dan Rasulnya. Dalam sebuah permasalahan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, tadi masalah haji tamattu. Ya, terus kemudian kalian menyelisihi dan kalian menolakku, membantahku dengan hal yang menyelisih Allah dan Rasulnya, yaitu dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Taib, terus. Maka ini menunjukkan bahwasannya tidak boleh. Tapi perlu diperhatikan, bukannya Abu Bakar dan Umar itu enggak tahu Nabi SAW hajinya di Tamattu, ya? Enggak demikian ya. Ini pernah kita mengkaji kitab Proful Malam karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dibawakan hadis ini oleh Ibnu Taimiyah dan oleh pentahqiq dijelaskan. Ya, bahwasanya Abu Bakar dan Umar memandang di zaman mereka berdua haji yang afdol itu bukan haji tamattu. Paham sini enggak? Ya bukan berarti Abu Bakar dan Umar enggak ngerti hadis itu. Enak aja. Abu Bakar dan Umar siapa yang paling paham tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang paling lama menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat? Siapa? Abu Bakar. Kemudian Umar. Ya, selalu Rasul mengatakan wa ana Abu Bakr wa Umar, wa ana ma'a Abi Bakr wa Umar, wa ana ma'a Abi Bakr wa Umar. Sampai-sampai Rasul hijrahnya bareng Abu Bakar di Gua Hira. Ya bukan di Gua Hira, di gua apa? Di Gua Sur. Ya. Yang Allah Taala berfirman la tahzan innallaha ma'ana. Itu ucapan Nabi kepada temannya. Siapa temannya? Abu Bakar. Jadi Abu Bakar kenapa sedikit menyampaikan hadis? Karena sibuk dengan urusan khilafah. Ya, sibuk dengan urusan khilafah. Beda dengan yang lain yang tidak disibukkan dengan urusan kekhilafahan kayak Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik. Maka banyak menyampaikan hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas masih kecil, Rasulullah wafat Ibnu Abbas masih kecil. Tahu dia banyak hadis, tapi jelas Abu Bakar yang lebih faqih. Jadi jangan dipahami Abu Bakar dan Umar pada masa ini enggak tahu. Betul memang ada beberapa permasalahan yang Abu Bakar dan Umar itu enggak tahu. Tapi mereka lah yang paling alim. Paham sini ya? Mereka lah yang paling alim. Nah, pentahki kitab Rohul Malam yang waktu itu kita kaji menyatakan karena di masa Abu Bakar dan Umar mereka memandang haji yang afdal itu adalah haji ifrad. Ya. Nah, Urwah berdalil dengan ini. Berdalil dengan ini. Ibnu Abbas berdalil dengan keumuman. Ya, Ibnu Abbas berdalil dengan keumuman hadis Nabi Haji Tamattu. Paham? Urwah berdalil keumuman juga. Hukum yang berlaku di masa Abu Bakar dan Umar itu sama sekarang gitu. Ya, paham enggak sini? Juga bukan maksudnya Urwah itu menolak hadis Rasulullah, bukan. Paham sini ya, biar kita dudukan perkaranya. Ya, jadi semuanya itu cinta kepada dalil. Cinta kepada dalil. Ya. Terus lanjut. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Nah, pelan-pelan ngomongnya. Oh, cepat amat ngomongnya, mau ngapain sih? Nah, fahada ya dulu, maka hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Terus? Sekalipun Abu Bakar dan Umar yang berbicara. Sedangkan mereka adalah sebaik-baik manusia. Nah, Nabi. Abu Bakar dan Umar adalah sebaik-baik manusia. Bahkan, ya, dijadikan usul dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang enggak suka sama Abu Bakar dan Umar, maka dia ahli bid'ah. Maka dia ahli bid'ah. Siapa yang enggak senang sama Abu Bakar dan Umar, maka dia ahli bid'ah. Paham gak sih? Ini jadi usul. Ini enggak ada tawar-menawar dalam hal ini. Ane kurang serak sama Umar, mubtadi ente. Ane kurang serak sama Abu Bakar, mubtadi ente. Tapi saya cinta yang lain kok, peduli amat. Ente jadi mubtadi gitu. Nasihatin. Rujuk enggak? Tobat enggak? Nah. Terus lanjut. Lebih-lebih lagi selain dari mereka. Nah, terlebih lagi orang yang di bawah Abu Bakar dan Umar. Utsman, Ali, apalagi zaman sekarang, ya. Jadi ya, membabi aula, lebih-lebih lagi kayak begitu. Terus Allah yuta'u agar mereka tidak ditaati ketika menyelisih dalam syarat, hal yang dalam hal yang menyelisih syarat Allah. Dan hadis ini juga menunjukkan pada perintah apa? Hada hasun, dan ini adalah anjuran, dorongan. Hadis ini menunjukkan kepada anjuran dari Ibnu Abbas untuk mengikuti syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga ancap mewaspadai dari mengagungkan rijal. Loh, mengagungkan person-person. Ketika fima dalam hal menyelisih syariat. Dalam hal yang menyelisihi syariat Allah. Tabarakallah. Ya. Kemudian masuk ke riwayat berikutnya. Qala Ahmad bin Hanbal. Ya. Qala Ahmad bin Hanbal. Baca sini siapa? Ray, Ray. Qala Ahmad bin Hanbal. Ajibtu. Ajibtu. Ajibtu. Qaumin arafu al-isnada wasihhatahu. Wasihhatahu. Wasihhatahu. Yadhabuna ila qawli Sufyani. Sufyana. Ila ra'yi Sufyana. Terus ai arafu annahu sahihun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wassahabah. Wa hadza kok ayatnya enggak dibaca? Antum mana sih? Baca dulu matannya. Langsung syarah. Wa qala Ahmad bin Hanbal ajibtu liqaumin arafu al-isnada wa sihhatahu yadhabuna ila ra'yi Sufyan. Allah Ta'ala yaqulu falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an musibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Adadri mal fitnatu al fitnatu asyirku la'allahu ila radda ba'd qawlihi an yaqa fi qalbihi shay'un minaz zayyi fayahlika. Baca syarahnya. Ajib tu. Dari tadi ajab tu ni ada syubhat. Ini ajiba. Ajib tu liqawmin arafu al-isnada wasihhatahu yadhabu. Wasihhatahu. Wasihhatahu yadhabuna ila qawli Sufyan. Ai arafu annahu sahihun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha min imkan al-imami al-Ahmad. Imam apa? Al-Imami? Al-Imami Ahmadu. Ahmada. Al-Imami Ahmada. Ala may yaf'al zalika. Man yaf'al apa? Man yaf'alu. Zalika wa annahu la yaliku bihi. Terus. Summa qala Allahu yaqulu falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Al-fitnatu asyirku la'allahu in radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi shay'in min az-zayyi la yahlika fa yakhsha 'alayhi min al-fitnati an yaftatina wa yaqa'a fi shirki war-riddati wa hadha fihi hadharun aydan an muqalafatin nassi wa in kana al-muqalafu 'aliman 'aziman wa kana as-sahabatu wa man ba'dahum yusarrihuna bi annahu la yusarrihuna bi annahu la yajuzu ta'atihim ta'atuhum fi ta'ayyuzu ta'atuhum fi muqalafati amrillahi wa rasulihi wal wa'idu fi man istahalla al-muharrama bi fatwa zaidin bi fatwa fulan. Terus wa huwa ya'lamu annahu khilafu syar'i kenapa di khilafah mansub annahu khilafu syar'i. Terjemahan sini siapa? Arga. Dari matan diterjemahkan Arga. Baik, Imam Ahmad bin Hanbal. Nama bapaknya Imam Ahmad itu bukan Hanbal. Hanbal itu nama kakeknya. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ya, Imam Ahlus Sunnah. Wafat pada tahun berapa? 241 Hijriah. Terus? Saya heran dengan suatu kaum yang mereka mengetahui sanad-sanad hadis dan kesahihannya. Baik. Ajib tu liqaumin araful isnad wa sihhatah. Ini perkataan Imam Ahmad ini ditujukan kepada ulama yang lihat perkataan ajib tu liqaumin arafu al-isnada wa sihhata. Saya merasa heran terhadap suatu kaum yang mereka mengetahui sanad dan kesahihan sanad tersebut. Imam Ahmad menunjukkan ini ke kita bukan? Kita memang antum ngerti ilmu sanad kayak Imam Ahmad, kayak Yahya bin Ma'in. Kayak Yahya bin Ma'in, kayak Ali ibn Madini, ya, kayak Abdul Razak As-Sun'ani. Ngerti nggak kita kayak gitu? Nggak ngerti. Maka perkataan Imam Ahmad ini ditujukan untuk ulama-ulama yang selevel dengan beliau. Jangan kepedean, kegeeran. Wah buat aneh nih. Araftu, ajibtu lim qaumin araful isnad wa sihhatah. Buat aneh nih, kepedean. Ya, itu bukan buat kita. Terus lanjut Arga. Akan tetapi mereka malah berpendapat dengan pendapatnya Sufyan ya bin Sa'id As-Sauri, Imam Ahlussunnah wal Jamaah, Siqah Abid Al-Faqih. Wafat pada tahun 161 Hijriah. Ya, lebih aslaf daripada Imam Ahmad. Ya, terus berhati-hatilah hati-hati agar mereka tidak tertimpa suatu fitnah atau menimpa mereka suatu azab yang pedih. Kemudian Imam Ahmad berkata, apakah kau tahu apa itu fitnah? Fitnah adalah syirik. Bisa jadi jika seseorang menolak sebagian perkataan Rasulullah SAW, dia akan terjatuh ayaqa' fi qalbihi, maka di dalam hatinya akan terdapat suatu penyimpangan sehingga dia celaka. Sehingga dia binasa. Ingat ya, ini ditujukan bukan orang-orang awam kayak kita. Tapi kata Imam Ahmad, liman arafu ya, arafu al-isnada wa sihhatah. Ya, yang tahu sanad dan ya, tahu sanad dan kesohihannya. Dia mengetahui sanad hadis, ya. Dia mengetahui sanad hadis, namun mereka malah condong kepada pendapat Sufyan, pendapat ulama. Baik, barakallahu fikum. Ya. Kenapa demikian? Karena yang namanya mustahid itu enggak boleh taklid. Ya. Yang namanya mustahid itu enggak boleh taklid. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Kata Ibnu Qudamah di kitab beliau Raudatul Nadir fi Jannatil Manadir, ittafaqa ala anna al-mustahid idza ijtahada fa ghalaba ala dhannihi al-hukmu lam yajuz lahu taqlidu ghairihi. Perhatikan. Kata ya Ibnu Qudamah di Raudatul Nadir, para ulama bersepakat bahwa apabila seorang mustahid jika dia berijtihad dan telah ya dugaan kuat dia telah menghasilkan dugaan kuat dia akan suatu kesimpulan suatu hukum, dia enggak boleh taklid kepada orang lain. Ya, enggak boleh taklid pada orang lain. Di nanti ada permasalahan kapan seorang mustahid itu boleh taklid, nanti ada permasalahannya. Ya. Apabila dia enggak mengetahui dalil, enggak mengetahui, baru dia boleh taklid kepada mustahid yang lain. Namun kalau mustahid hukum asalnya itu enggak boleh taklid pada yang lain. Makanya aneh kalau ditanya mazhab itu Imam Syafi'i mazhabnya apa? Imam Ahmad mazhabnya apa? Loh, mereka menciptakan mazhab. Karena mereka imam, mereka yang merumuskan dalil. Apalagi kalau ada pertanyaan aneh, Abu Bakar mazhabnya apa? La ilaha illallah. Ini aneh ini. Ya. Abu Bakar ya super mustahid. Kok ditanya mazhabnya apa? Ya, tahu beliau. Ini dalil ini paham maksudnya apa? Ngerti. Imam Syafi'i juga demikian. Ini dalil ini khos, ya, apa am, mutlak atau muqayyad, nas atau zahir, nasikh atau mansukh. Ngerti. Jadi wajul istidlalnya apa? Tahu. Loh, kok kayak kita wajul istidlal, wajul istidlal apaan sih? Enggak ngerti. Ya. Tahu hafal dalil misalkan ada terjemahannya hafal. Ditanya wajul istidlalnya apa? Enggak ngerti. Ini am apa khos, mutlak atau muqayyad? Zahir atau nas? Bingung. Paham enggak sini? Nah, ini para ulama yang sudah mengetahui sanad dan levelnya level mustahid itu enggak boleh beralih ke pendapat ulama yang lain. Paham sini? Ini yang dimaksud oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Terus lanjut, Arga. Kemudian berkata Syekh bin Baz, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, dengan suatu kaum mengeluarkan mengetahui sanad-sanad hadis yang kesahihannya baik, terus? Maksudnya adalah mereka mengetahui bahwa hadis tersebut sahih dari Nabi SAW dan para sahabat. Baik, ya berarti mereka memiliki ilmu. Ini kata Syekh Shalal Fauzan di Ihyatul Mustafid, indahum ilmun bil adillah. Mereka berarti memiliki ilmu terhadap dalil-dalil, sanadnya bahkan. Ya, sanadnya silsilah ruwat. Ya, silsilah para perawi, mereka mengetahui. Ya. Terus lanjut. Merupakan bentuk pengingkaran dari Imam Ahmad bin Hanbal mengenai orang yang melakukan hal tersebut, yaitu menyelisihi perkataan Rasulullah dan bahwasanya hal tersebut tidaklah yang dibenarkan. Kemudian beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW berfirman, maka berhati-hatilah dengan orang yang menyelisihi mengenai perkara dari Rasulullah SAW, itu menimpa mereka suatu fitnah atau mereka ditimpa dengan azab yang pedih. Fitnah di sini yang dimaksud akan ditimpa oleh sesuatu di dalam kalbunya berupa kesesatan sehingga dia binasa. Al fitnah di sini adalah syirik. Nah, terus maka Imam Ahmad di sini khawatir kepada mereka bahwa mereka takut terfitnah dan terjatuh kepada kesyirikan dan kemurtadan. Baik. Nah, karena kalau menolak hadis bisa musyrik. Kita pernah mengkaji kitab Aqidatus Salaf washabul hadis, disebutkan di situ ada seorang imam yang menyampaikan hadis haddatsana fulan, haddatsana fulan. Lawan debatnya mengatakan da'na haddatsana ila mata haddatsana. Masih ingat enggak? Tinggalin deh haddatsana terus. Mau sampai kapan haddatsana? Apa kata imam tadi? Ya, dia marah. Kum ya kafir kata dia. Bangun ente wahai kafir. Keluar dari rumah ini. Jangan pernah masuk ke rumah ini selama-lamanya. Masya Allah. Karena menolak hadis itu bisa kufur. Ya. Bisa kufur. Ya, alhamdulillah. Ya, terus lanjut. Dan di dalamnya terdapat peringatan keras juga mengenai orang-orang yang menyelisih nas atau dalil. Walaupun orang yang menyelisihinya adalah seorang alim atau yang memiliki kedudukan yang agung. Dan para sahabat dan yang setelah mereka telah menjelaskan bahwasannya tidak boleh mentaati pemerintah yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa Taala dan Rasulnya. Maka ini adalah ancaman bagi orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Taala dengan fatwa zin, maksudnya dengan fatwa si fulan. Padahal yang mengetahui bahwasannya hal tersebut menyelisih syariat. Baik. Jadi perlu dipahami ya, itu diperuntukkan untuk siapa? Orang yang selevel dengan Imam Ahmad Mujtahid. Saya akan bacakan keterangan sedikit dari Syaikh Shalih Fauzan. Wan nas ala arba'ati aqsam. Manusia itu ada empat golongan. Yang pertama, man yastati al-ijtihad al-mutlaqa bi ayyakhudha min al-kitab wa sunnah wa yastanbita min al-kitab wa sunnah wa la yuqallidu ahadan. Seorang yang mampu beristihad dengan istihad mutlak, yaitu dia langsung mengambil dalil dari Quran dan Sunnah, dan dia mampu beristinbat, mengambil kesimpulan hukum dari Quran dan Sunnah, maka dia tidak boleh taklid kepada siapapun. Wa ala hadza a'lal tabaqah. Ini tabaqat yang tertinggi. Sebenarnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, ya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Lakin hadza innama yakunu liman tawaffarat fihi syurutul istihad al-ma'rufah. Namun yang seperti ini diperuntukkan bagi siapa saja yang telah terpenuhi syarat-syarat ijtihad yang sudah diketahui. Apa itu? Biyakuna aliman bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Dia berilmu tentang Quran dan Sunnah. Hafal Quran, hafal ratusan ribu hadis dan sanadnya. Wa tahu syarahnya. Siapa yang kayak begini sekarang? Wa yakuna aliman bi lughatil Arab. Dia paham betul tentang bahasa Arab. Allati nazala bihal Quran. Yang Quran turun dengan bahasa Arab. Wa yakuna aliman bil hukmi wal bil muhkami wal mutasyabihi wa bin nasikh wal mansukhi wal mutlaq wal muqayyad wal khas wal am. Dia pun berilmu dalil-dalil mana yang muhkam, mana yang mutasyabih, mana nasikh, mana mansukh, mana mutlaq, mana muqayyad, mana khas, mana am, mana nas, mana zahir. Masyaallah. Wa yakuna indahu ma'rifatun bimadarikil istinbat. Dia pun memiliki keahlian untuk mengambil kesimpulan hukum beristinbat. Ladaihi muahilat, dia memiliki keahlian di sini. Fahadha yajtahid, yang kayak begini beristihad. Ya. Ya, seperti imam-imam yang empat, imam mazhab yang empat, tambah Sufyan Ats-Tsauri, Auza'i, ya, dan yang semisal mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, jenis golongan manusia yang kedua, mana yastati al-istihad al-mutlaq, lakin yastati at-tarjih baina aqwali ahli ilm bi ayya arifa ma yakumu alihi dalil wa la yakumu alihi dalil min aqwalihim, fahada yajibu alihi al-akhdu bima kama alihi dalil wa tarku ma khalafat dalil wa hada al-amalu bi yusamma bitarajuh wa yusamma al-istihad al-madhabi. Golongan yang kedua, orang yang mampu beristihad. Orang yang tidak mampu beristihad secara istihad mutlak, tidak selevel dengan imam-imam mazhab. Namun dia mampu mentarjih, menguatkan diantara ucapan para ulama. Dan dia mengetahui dalil ini tegak begini, ini dalil ini tegak begitu, ulama ini dalil begini-begitu. Maka yang seperti ini, wajib mengambil dalil dari Quran dan Sunnah dan meninggalkan hal-hal yang menyisih Quran dan Sunnah dan beramal dengan yang apa yang dia kuatkan. Ini disamakan dengan mujtahid madhabi, semisal Imam An-Nawawi, ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, Ibnu Qudamah dalam mazhab Hanbali, Ibnu Abdul Bar dalam mazhab Maliki. Misal Imam An-Nawawi terkadang menyisih Imam Syafi'i. Semisal Imam Syafi'i mengatakan kalau lagi Ramadan makruh bersiwak lebih lewat dari zuhur. Kata Imam Nawawi enggak makruh. Ya, enggak ada dalilnya. Nah, ini Imam Nawawi. Tapi Imam Nawawi tetap beriktimad bersandar kepada Imam Syafi'i. Ya, dia mustahid tapi mustahid madhabi. Nah, yang ketiga, ya, man la yastati at-tarjih. Yang enggak mampu mentarjih. Tuh lihat, yang mentarjih itu yang golongan kedua ya, ikhwah. Golongan pertama dan kedua. Kalau sekarang kita ini mau mentarjih siapa lagi? Hah? Pahala. Hadis enggak hafal, Quran enggak hafal. Allah besar. Ya, ya. Masyaallah. Wa hadha yu'tabaru min al-muqallidin. Nah, yang kayak gini tetap ya dianggap dari golongan muqallid. Lakin idza arafa anna qawlan min al-aqwal laysa 'alaihi dalilun fala ya'khudh bihi. Amma ma dama ya'rif la ya'rif wa la yatabayyan lahu mukhalafah. Mukhalafatan fala ba'sa ayuqallida wa ya'khudha bi aqwali ahli al-'ilm al-mausukin. Dia yang kayak begini dia bukan dia dianggap sebagai mukallid. Namun dia tahu, dia berilmu, dia hafal hadis, hafal dalil. Ya. Bahwasanya pendapat ini dari pendapat-pendapat ulama ini enggak ada dalilnya. Pendapat ini menyelisih Quran Sunnah. Dia tidak ambil. Ya. Nah, selama adapun kalau dia enggak tahu Quran dan Sunnah dalil itu dan dia belum jelas ini menyelisih apa enggak apa-apa dia taklid. Ya. Dia taklid kepada ulama yang terpercaya. Ya, golongan manusia yang keempat, man la yastati al-umura as-salasa. Tiga hal tadi dia enggak mampu. Ya. La ijtihad mutlaq wala at-tarjih wala taqlid al-madhhabi kal-ami masalan. Nah, ini orang awam. Dia enggak sanggup kayak tadi, ini orang awam. Fa hadha yajibu alaihi ayas ala ahlal ilm. Wajib bagi dia bertanya kepada ulama. Ustaz dia. Fas'alu ala dzikir in kuntum la ta'lam. Ya. Ini kita golongan keempat ngaku-ngaku golongan kesatu kedua. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan tentang pembagian manusia dalam hal ilmu. Ada empat. Ya. Ada empat ini. Terus yang terakhir dibaca an Adi ibn Hatim ya. Selain dibaca sini si Amr baca Amr. Amr siapa? Faris. Bismillahirrahmanirrahim. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله وتحرمونه ويحلون ما حرم الله ويحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه أحمد والترمذي وحسنه. Langsung baca fihil masail itu karena penghabisan. Al-ula tafsiru ayati nuri, ath-thaniyatu tafsiru ayati bara'ati, ath-thalithatu atanbihu ala makna al-ibadati allati ankaraha adiyun, ar-rabi'atu tamthilu bani Abbasin tamthilu banu tamsilu ibni nam tamsilu ibni mudafun ilaih tamsilu ibni Abbasin bi Abi Bakrin wa Umar wa tamsilu Ahmad bi Sufyan al-khamisatu tahawulu al-ahwali ila hadhi al-ghayati hatta sara 'inda al-akthari 'ibadatu ar-rahbani hiya afdhalu al-a'mali tusamma al-wilayatu wa 'ibadatu al-ahbari hiya al-'ilmu wal-fiqhu thumma taghayyarati al-ahwalu ila an ila an ubida min dunillahi man laysa min as-salihin wa ubida bil ma'na athani man huwa min al-jahilin. Diterjemahkan sini Ihsan. Kencangin dikit suara Ihsan. Dari Adi bin Hatim bahwasanya Adi bin Hatim itu sahabat yang mulia, Adi bin Hatim At-Ta'i. Sahabat yang masyhur. Ya, sahabat yang masyhur. Dulunya dia Nasrani. Dulunya dia Nasrani. Ya. Terus lanjut. Bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Ittakhudu, mereka menjadikan pendeta ahbarohum ulama Yahudi, pendeta-pendeta mereka, waruhbanahum ruhbanahum ubbadun nasara, ahli ibadah Nasrani, sebagai Tuhan selain Allah. Itu maksudnya ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, para pendeta Yahudi ini umatnya ikut menghalalkan apa yang Allah haramkan dan sebaliknya. Terus dan Al-Masih bin Maryam dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Ya, ilah yang Esa. Terus dan tidak ada ilah sembahan yang berhak diibadai. Wal Masih bin Maryam karena mereka gulu menjadikan ya Isa bin Maryam sebagai Tuhan yang disembah. Makanya Wal Masiha itu ma'tuf kepada apa? Ya. Wattakhadhu ahbarahum. Ya. Ma'tuf kepada ahbar itu. Ya, arbaban min dunillah. Terus dan maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, perhatikan Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Maka Allah nyatakan ini sebagai sebuah kesyirikan. Ya. Dan Allah mensucikan dirinya. Subhanallah. Amma yusyriku, dari apa yang mereka sekutukan. Maka ini menunjukkan mentaati ahbar dan ruhban dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa atau sebaliknya itu dianggap sebagai sebuah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis Adi bin Hatim yang akan kita bacakan ini itu tafsir dari ayat di atas. Ya, tatkala Adi bin Hatim mendengar Rasulullah SAW membaca ayat ini. Terus lanjut. Kami dahulu waktu Nasrani gitu, lasna tidak beribadah kepada mereka. Nah, artinya Adi bin Hatim menganggap bahwasanya yang dimaksud dengan ibadah itu bertaqarrub dengan sujud dan semisalnya. Maka dia beranggapan kami dulu enggak ibadah kepada pendeta-pendeta kami, dalam artian kami enggak sujud kepada mereka. Enggak berdoa kepada mereka, enggak menyembelih untuk mereka, enggak. Nah, Adi bin Hatim menyangka ibadah itu hanya terbatas seperti itu. Paham gak sini? Inna lasna na'buduhum. Terus lanjut. Nabi SAW bersabda, bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, makanya karena tahrim tahlil itu hak Allah. Ketika pendeta-pendeta mereka mentahlil, menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, berarti pendeta-pendeta mereka telah menjadikan sekutu bagi Allah. Ya, telah menjadi sekutu bagi Allah. Tatkala umatnya, umat Kristiani Yahudi mentaatinya, berarti mereka telah menyekutukan Allah. Karena ketaatan seperti ini adalah taat ibadah. Paham gak sini? Ya, makanya mereka dianggap sebagai musyrikun. Terus lanjut. Nah, fatil ke ibadah tuh. Kata Nabi, bukankah tatkala pendeta itu menghalalkan apa yang haramkan, mengharamkan apa yang halalkan, ya kalian mentaatinya, gitu kan? Ya, alaisa yuharrimuna ma ahlallahu wa tuharrimuna. Bukankah tatkala mereka menghalalkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut mengharamkannya? Dan bukankah tatkala mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian pun ikut menghalalkannya? Kata Abi Bala, iya benar kayak begitu. Maka kata Nabi, fatilka ibadatuhum, ya, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk peribadatan kepada mereka. Ya, terus dibaca fihil masailnya, terjemahannya. Fihil masail, yang pertama tafsir dari ayat surat An-Nur, yang kedua tafsir ayat Baroah, yang ketiga peringatan dari makna ibadah yang yang dilingkari oleh Adi. Hmm. Yang keempat, permisalan Ibnu Abbas kepada Abu Bakar dan Umar. Ah, jadi Ibnu Abbas mengambil contoh kasus yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas pakai Abu Bakar dan Umar. Ya, dalam membandingkan dengan firman Allah dan sabda Nabi kalau diselisihi. Terus yang dua tamsil pengambilan contoh dari Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad mengambil contohnya dengan Sufyan As-Tsauri. Terus lanjut yang kelima. Yang kelima berubahnya keadaan. Baik, keadaan telah berubah. Ila hadhil ghayah. Terjemahkan bebas saja sampai sedemikian rupa. Ya, terus sampai menjadi banyak penyembah. Indal aksar ibadatur ruhban, sampai banyak di masyarakat beribadah kepada ruhban. Ruhban itu dari siapa? Ruhban Ubadun Nasara. Pendeta-pendeta yang ahli ibadah Nasrani. Terus biasanya itu adalah seaktornya paling aktor sebuah amalan. Hmm. Ya, terus dan ibadah kepada ini apa orang ibadah. Orang alim Yahudi. Yaitu orang alim dan yang fakih. Nah, terus kemudian mereka summa taghayyaratil ahwal, kemudian keadaan berubah sampai diibadahilah selain Allah malaysa, yang mana bukan orang soleh, ya, kayak Syai Baba, Syai Siti Jenar. Ya, terus nah, tadi. Lanjut tadi siapa? Baca syarahnya. Ar-Rabi' an Ali bin Hatim annahu sami'a an-nabiyya yaqra'u. Istaqadu akbaru marbanahum arbaba min dunillahi. Faman ata'a al-ulama'a wal umara'a fi tahlil al-harami aw al-aqdi wa iqali anna hadha jaizun ma'a al-ilmi bi annahu khilafu syar'illahi. Fahada yakunu ibadatun lahum wa kufrun. Itu wa yakunu ibadatan lahum. Wa yakunu ibadatan lahum wa kufrun. Wa kufrun. Ya, apa-apa. Terus? Amma idha taba'ahum jahlan aw ijtihadan fahada la yakunu ibadatan lahum. Wa la yadkhulu fil wa'idi li'anna insana mutalibun. Mutalabun. Mutalabun bi su'ali ulama'i wal akh. Wal akhdi bi fatwa'um fi ma la ya'lamu mukhalafatahu li syar'illahi. Terjemahkan lisan. Barang siapa yang mentaati para ulama dan para pemimpin dalam permasalahan menghalalkan yang haram dan sebaliknya, dan meyakini bahwasanya ini boleh bersama dia mengetahui bahwasanya ini menyisihi syariat Allah, maka hal ini termasuk dari peribadatan pada mereka. Bentuk ibadah pada mereka karena syirik taat ya. Terus adapun apabila mereka mengikuti para ulama tersebut karena mereka tidak tahu atau bodoh atau ijtihadan, maka ini bukan termasuk dari peribadahan kepada mereka. Dan tidak termasuk ke dalam ancaman hadis tadi. Baik, terus karena masyarakat dituntut untuk bertanya kepada masyarakat, karena seseorang dituntut untuk bertanya kepada ulama. Baik, pas al-ahla dzikir tadi ya. Terus dan mengambil fatwa mereka dari apa yang tidak mereka tidak diketahui dari tidak diketahui penyisihan hal tersebut terhadap syariat Allah. Baik, cukup ya. Ya, ada yang mau didiskusikan, ditanya, diprotes, dikritik, silakan. Qotul